Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, dari seluruh kandidat calon pimpinan negara yang akan ikut pemilihan presiden pada tahun depan, tak ada satupun dari mereka yang memahami konsep serta sistem negara kesejahteraan. Menurutnya, sekarang ini kita hanya bisa berharap, elit-elit yang ada di sekeliling kandidat calon presiden itu ada yang memiliki pemahaman tentang konsep negara kesejahteraan serta mengusulkannya kepada para calon pemimpin negara di masa depan. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, kemarin Bapak telah mengulas tentang pertanyaan yang harusnya diajukan dalam debat calon presiden, yakni visi mereka terhadap Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Nah, apakah itu menjamin kita akan mendapat pimpinan yang ideal? Ya itu. Jawab dulu, kalau dari jawabannya kan ketahuan bahwa ini memang republik bukan-bukan. Lantas, apakah kita masih bisa berharap Indonesia menjadi negara kesejahteraan, Pak Her? Ya, kita berdoa aja lah 5 generasi lagi masih ada Indonesia kan. Jadi kita bisa melihat dari surga nanti, kalau kita masuk surga kan gitu. Anak cucu kita masih bisa menikmati gitu. Itu satu. Yang kedua, lihat dari surga, kalau dari neraka udah pasti nggak sempat lihat. Nah, apa yang bangsa ini bisa lakukan untuk mencapainya? Ya gampang itu aja tadi. Mengerem sektor swasta yang tumbuh luar biasa tanpa kendali ini, gitu ya. Lewat pajak progresif, lewat program-program yang lebih sosialistik. Misalnya orang boleh aja pakai Ferrari, tapi pajaknya itu 100 kali lipat lebih mahal dari orang naik Kijang gitu. Orang boleh aja pakai Bentley harga 20 miliar gitu. Kebayang nggak Bentley itu 20 miliar, yang 20 miliar lah. Itu mobil biasa kelasnya, mobil murah sekarang itu 100 juta ya. Jadi 1 miliar kan dapat 10 tuh. Kalau 20 miliar, kan 10 kali 20 dapat 200 mobil. Nah, bayangkan satu Bentley itu dijual bisa dapat 200 mobil baru. Satu mobil ini. Nah, artinya apa? Pajaknya dibikinlah 200 kali lipat gitu. Nah, itu yang dibagikan untuk sarana publik. Itu baru welfare state. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.